Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Tayyib, kemarin telah kita sebutkan pembahasan seputar kisah dari berhala Awad dan Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, dan hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa taala, dan beliaulah yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Nah, kita langsung bacakan perkataan mu'alif selanjutnya. Arsalahullahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah kathira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mendakwahi sekelompok manusia, yakni maksudnya adalah orang-orang musyrikin Quraisy, penduduk kota Mekah, karena disitulah awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan dakwahnya dan menampakkan syiarnya. Dan penduduk kota Mekah, orang-orang kufar Quraisy, disebutkan oleh ma'alif rahimahullah adalah orang-orang yang yata'abbadun, yang mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah. Nah, wa yahujuna, mereka juga berhaji. Mereka masih mengamalkan ajaran yang mereka dapatkan dari nabi mereka sebelumnya, Ibrahim dan Ismail alaihimassalatu wassalam. Wa yatasaddaquna, dan mereka juga orang-orang yang bersedekah, menunjukkan amalan-amalan yang afdol, yang mulia. Mereka niatkan dengan haji mereka, ibadah mereka, sedekah mereka agar mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Ini yang perlu untuk kita fahami secara bersama dan mengerti secara bersama. Wa yadhkuruna Allah katsiran, mereka juga orang-orang yang berzikir kepada Allah azza wa jalla dengan jumlah yang banyak, sehingga bukan orang-orang yang jahil, sehingga bukan orang-orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Mereka mengenal Allah, mereka punya rasa takut kepada Allah azza wa jalla, sehingga mereka masih beribadah, berhaji, bersedekah, dan juga terkenal sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bagaimana keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah setelah melihat dengan mata kepala mereka kisah Ashabul Fil, bagaimana Allah menjaga Mekah, dan bagaimana Allah Azza wa Jalla membinasakan Abrahah bersama dengan para pasukannya. Ini berita-berita yang mereka lihat dengan mata-mata mereka, dan mereka nukilkan, ceritakan ke generasi-generasi setelahnya, sehingga mereka melihat tanda kebesaran Allah, tanda kebenaran dakwah yang diajak oleh Nabi Ibrahim dan Musa alaihi wassalatu wassalam, sehingga mereka pun termotivasi untuk beribadah kepada Allah, berhaji, memuliakan Ka'bah, dan mengerti batasan-batasan haram. Ini keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Bahkan semenjak kejadian Ashabul Fil, para suku-suku yang tinggal di sekitar Ka'bah memiliki rasa segan kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka pun tidak berani untuk mengganggu kafilah dagang mereka. Mereka dilindungi, tidak ada yang berani mengambil hartanya, tidak ada yang mengganggu kafilah dagangnya. Sehingga Allah ingatkan kenikmatan tersebut kepada orang-orang Quraisy di dalam surah Quraisy, wa liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Kenikmatan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy adalah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka kemudahan untuk melakukan safar dalam rangka mencari perniagaan untuk mereka jual nantinya di kota Mekah pada saat musim dingin, demikian pula musim panas, tanpa ada satu suku pun yang mengganggu mereka. Nah, namun apa sebabnya akhirnya mereka orang-orang musyrikin memerangi Rasul, membenci Rasul? Ataukah mungkin bisa pula kita katakan apa sebabnya orang-orang musyrikin Quraisy menjadi orang-orang yang dikafirkan oleh Allah, dikafirkan oleh Rasul, dan dikekalkan mereka ke dalam neraka jahanam? Disebutkan walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqin atau ba'dal makhluqati wasaita bainahum wa bainallah. Akan tetapi satu saja yang mereka lakukan yang dengannya akhirnya mereka membenci Rasul, memusuhi Islam, memerangi Rasul dan para sahabatnya. Mereka menjadikan sebagian makhluk-makhluk ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diistilahkan dengan wasilah, perantara antara seseorang dengan Allah. Mereka mencari mana di antara perantara-perantara tersebut yang paling dekat dengan Allah, menunjukkan mereka cari orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang baik, orang yang terkenal gemar melakukan amalan-amalan soleh, yang menurut perkiraan mereka dengan kesolehannya dan ketakwaannya dia tinggi kedudukannya di sisi Allah. Sehingga tatkala mereka dijadikan perantara antara mereka dengan Allah, maka akan bisa lebih mengangkat derajat mereka dan kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, mereka mendatangi perantara-perantara tersebut, menyebut nama mereka ketika berdoa, bernazar dengan menyebut nama mereka, meminta pertolongan juga dengan nama mereka, dan yang semisalnya, adalah mereka beranggapan dengan itu seluruhnya akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beranggapan mendekati orang-orang soleh, memuliakan orang-orang soleh, dan menyembah orang-orang soleh, berdoa untuk orang soleh tersebut, akan bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak menyembah mereka melainkan tujuannya adalah agar supaya mereka bisa mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, أي أن الله بعث رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى قوم يتعبدون. Maksudnya Allah utus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu kaum yang mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah. Lakinnaha ibadatun batilah. Akan tetapi ibadah yang dilakukan oleh mereka adalah ibadah yang batil. Ma anzala biha min sultan. Allah tidak menurunkan satu kekuasaan pun hujjah atas mereka untuk membenarkan ibadah tersebut. Di antara praktik ibadah batil yang mereka lakukan adalah mereka meyakini mendatangi orang-orang saleh menyembah mereka, menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah sebagai kurbah, amalan yang dekat, amalan yang bisa mendekatkan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka menyangka ibadah yang demikian sebagai ibadah ketaatan, Allah mencintainya, Allah meridhai mereka. Namun ternyata pada hakikatnya yang mereka lakukan tersebut adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di antara praktek ibadah yang batil yang mereka lakukan adalah mereka meyakini ketika mereka dalam keadaan tawaf mengelilingi Ka'bah itu dianjurkan untuk melepas pakaiannya. Mereka meyakini itu sebagai kurbah. Namun ternyata amalan tersebut adalah amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sebelum mereka. Tidak ada hujah yang membenarkan perbuatan-perbuatan tersebut. Wa yatasaddaquna wa yaf'aluna katsiran. Mereka adalah orang-orang yang bersedekah, sehingga orang-orang musyrikin Quraisy terkenal sebagai orang yang sangat menghormati tamu-tamu mereka. Ini termasuk di antara ajaran yang masih mereka amalkan dari syariatnya Nabi Allah Ismail dan Ibrahim alaihima assalatu wassalam. Nah, mereka juga beranggapan bahwasanya dusta adalah perkara yang tidak dibenarkan. Dusta adalah perkara yang tidak dibolehkan. Menganggap itu aib. Wa yaf'aluna katsiran, mereka melakukan perkara-perkara yang banyak min umuril khair, dari perkara-perkara kebaikan, lakinnaha la tanfa'uhum. Tapi amalan-amalan kebaikan itu seluruhnya tidak memberikan manfaat kepada mereka sama sekali, li'annahum kufar. Karena mereka adalah orang-orang yang kafir, yang melakukan kesyirikan, tidak mengimani Rasul, bahkan memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya sebaik apapun orang kafir, selama dia itu kafir, maka amalan kebajikannya tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apapun dirinya, sedermawan apapun dirinya, seramah apapun dirinya, maka kekafirannya akan menghapuskan kebaikan-kebaikan yang dia amalkan. Disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah, "Wa may yakfur billahi faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kafir terhadap Allah, maka terputuslah semua amalannya, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Sehingga amalan-amalan kebajikannya tidak ternilai, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal kafira idza 'amila hasanatan ut'ima biha ta'matan fid dunya wa la yabqa lahu fil akhirati syai'." Sesungguhnya orang kafir apabila melakukan satu kebaikan, maka balasan untuk sang kafir ini adalah Allah memberikan kepada dirinya makanan rizki di kehidupan dunianya, sehingga mereka baik, semakin mudah pula mencari rizki. Mereka baik, maka Allah memberikan balasan kepada mereka rizki, bukan pahala sebagaimana yang Allah berikan kepada orang mukmin. Rasul ingatkan, wala yabqalahu fil akhirati syai'. Adapun di akhirat tidak ada sesuatu apapun yang akan bermanfaat untuk dirinya. Balasannya di alam dunia. Adapun di akhirat Allah tidak memberikan balasan kebaikan kepada mereka. Ya, fadhal, duduklah. Duduklah sana. Nah, ini keadaan orang-orang kafir demikian. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy hajinya mereka, ibadahnya mereka, sedekahnya mereka, zikirnya mereka kepada Allah, la tanfa, tidak bermanfaat, tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena satu-satunya jalan yang dengannya akhirnya seorang terselamatkan dari murka azab Allah adalah dengan iman. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata, ataukah innahu la yuflihul kafirun, orang-orang kafir tidak mendapatkan keberuntungan sama sekali, tidak beruntung mereka. Walaupun di alam dunia mereka adalah orang yang beruntung, namun di akhirat mereka Allah kategorikan sebagai orang-orang yang merugi. Karena keberuntungan yang mutlak Allah berikan untuk orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Allah sifatnya orang mukmin dengan sifat al-falah, keberuntungan di dunia, demikian pula di akhirah. Naam. Wa min syarti taqarrub ila Allah ta'ala ay yakuna al-mutaqarrib ila Allah musliman wa haula'i ghairu muslimin. Karena termasuk syarat seseorang teranggap bisa mendekatkan dirinya kepada Allah adalah wajib bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah ia sebagai seorang yang muslim. Adapun mereka bukan sebagai seorang yang muslim. Sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amalan ada tiga. Yang pertama adalah sihatul i'tiqad, benar keyakinannya, tidak kafir, menunjukkan dia mukmin, yang benar-benar beriman, benar keyakinannya seputar iman. Orang kafir tidak diterima amalan-amalan darinya. Yang kedua adalah muwafaqatus sunnah, mencocoki sunnah. Yang ketiga ikhlas tatkala beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan orang yang rusak akidahnya karena kekafiran, kesyirikan, walaupun dia mengamalkan satu amalan yang mencocoki sunnah, walaupun dia mengamalkan amalan yang mencocoki sunnah dan mengerjakannya dalam keadaan ikhlas, karena akidahnya rusak, akidah syirik, akidah kufur, maka amalan-amalan tersebut tidak akan ternilai dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang digunakan oleh sebagian mereka para ulama yang menyebutkan bahwasanya syarat diterimanya amalan ada tiga seperti yang tadi disebutkan adalah firman Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbihi, barang siapa yang ia berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya. Ini syarat menunjukkan benarnya keyakinan akidah orang yang mengamalkan amalan tersebut. Karena orang kafir tidak meyakini datangnya yaumul qiyamah. Orang kafir tidak mengimani datangnya yaumul hisab. Orang kafir tidak percaya ketika mereka mati, mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia melakukan amalan yang saleh. Menunjukkan amalan saleh tidaklah teranggap sebagai amalan saleh kecuali amalan tersebut adalah amalan yang telah dibimbingkan, diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sebutkan pada ayat yang setelahnya, wala yusyrik biibadati rabbihi ahada. Di dalamnya berisikan syarat yang berikutnya yaitu ikhlas. Tatkala beribadah, ia niatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga orang-orang kafir, amalan-amalan kebajikannya tidaklah ternilai pahala karena amalan kekafirannya menghalangi amalan-amalan tersebut menjadi amalan yang saleh dan ternilai ketaatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada khutnat yang ketiga, yaitu pada perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa yaqulun, mereka mengatakan, nuridu minhum taqarruba ilallah, kami menginginkan dari para perantara-perantara antara kami dengan Allah agar supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nuridu syafa'atahum, kita menginginkan syafa'atnya mereka di sisi Allah pada yaumil qiyamah. Semisal para perantara-perantara yang mereka sebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah para malaikat-malaikat tersebut. Wa Isa wa Maryam, mereka menyembah Isa dari kalangan ahli kitab Nasara. Wa Maryam, demikian pula Maryam. Wa unasun ghairahum, dan manusia-manusia selain dari mereka dari kalangan orang-orang saleh. Di antaranya adalah Lata, yang pada kekatnya Lata ini adalah seorang yang saleh yang suka bersedekah tatkala datang musim haji dengan membuat kue di sebongkah batu, kemudian membagi-bagikan kue-kue tersebut kepada orang yang berhaji yang ia temui di sekitarnya. Amalan soleh, amalan yang baik, amalan yang mulia, sehingga terkenalah orang tersebut dengan julukan Lata, orang yang mengadoni kue, untuk kemudian mengingat amalan besarnya ketika datang musim haji. Namun falhasil, tatkala Lata meninggal dunia, maka akhirnya orang-orang musyrikin terfitnah dengan kesolehannya. Hingga sebagian di antara mereka menyebutkan, sebagian para ulama menyebutkan, ia akhirnya menjadikan batu yang biasa Lata duduk di atasnya untuk membuat adonan kue tersebut sebagai berhala, yang akhirnya mereka menyembah batu tersebut dan dinamailah dengan nama Lata. Nah, ada pula di antara para ulama yang menyebutkan Lata adalah kuburan Lata. Ketika Lata meninggal, maka kuburannya mereka pugar dan mereka jadikan sebagai ajang kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan mereka mendatangi orang-orang saleh dari kalangan para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Karena yang mereka harapkan adalah agar supaya orang-orang saleh tersebut mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah demikian. Disebutkan penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ai annahum innama ya'buduna hadhil asnam lituqarribahum ilallahi zulfa. Maksudnya adalah mereka menyembah berhala-berhala ini tujuannya adalah agar supaya berhala-berhala tersebut mendekatkan diri mereka sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentulah yang mereka maksud tatkala menyembah berhala tersebut bukan berhalanya, namun orang solehnya. Sebagaimana orang-orang Nasara mereka membuat patungnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian menyembah patung tersebut. Yang mereka maksud bukan patungnya, tapi Nabi Isa alaihi assalat wassalam. Demikian pula kaumnya Nabi Nuh, mereka membuat patung Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk dan Nasr. Tujuannya bukan menyembah kelima patung tersebut, tapi orang yang menyerupai wajah patung tersebut, yang dikenal sebagai seorang yang soleh, yang bernama Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk dan Nasr. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Ini niatan mereka. Ini tujuan mereka dan ini keinginan mereka tatkala mendatangi berhala-berhala tersebut, supaya yang mereka sembah bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya ahli kitab tatkala menyembah Uzair, tatkala menyembah Isa, sama persis dengan keyakinannya orang-orang musyrikin jahiliyah ketika mereka menyembah orang-orang soleh mereka. Tujuannya adalah agar mereka bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum la tamliku lahum naf'an wala dharra. Fahum muqiruna bi anna Allah bi anna hadunallah. Dalam keadaan mereka meyakini bahwasanya patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut, apa yang mereka sembah tersebut adalah makhluk-makhluk yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Allah tabarak wa ta'ala. Sehingga ketika mereka ditanya siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, mereka akan menjawab Allah yang memberikannya. Ketika mereka ditanya siapa yang menghidupkan dan mematikan mereka, mereka akan menjawab Allah Azza wa Jalla yang melakukannya. Ketika mereka ditanya siapa yang mengatur alam semesta ini, mereka juga akan mengatakan Allah Azza wa Jalla yang melakukannya. Sehingga mereka meyakini berhala-berhala tersebut, orang-orang saleh yang mereka sembah tersebut bukan Allah, tidak sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annaha la tamliku lahum naf'an wala dharra. Mereka juga meyakini bahwasanya apa yang mereka sembah tidak bisa memiliki untuk mereka adanya manfaat, tidak pula memiliki keyakinan mereka bisa menolak adanya bahaya. Karena mereka meyakini manfaat itu hanya berada di tangan Allah. Yang menolak bahaya mereka yakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah orang-orang musyrikin jahiliyah disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, tatkala mereka berada di lautan, mereka sedang menaiki perahu, kemudian perahu tersebut diombang-ambing oleh dahsyatnya ombak ketika itu, maka mereka berdoa hanya kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan doa dan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Mereka tidak menyembah Lata, tidak menyembah Uzza, tidak menyembah para malaikat-malaikat dan orang-orang soleh. Ketika dalam keadaan genting, mereka hanya menyembah dan berdoa. Mereka berikan doa tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah faham bahwasanya berhala-berhala mereka tidak bisa memberikan madarat, demikian pula menolaknya. Karena keseluruhannya adalah berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang mereka yakini dari berhala-berhala tersebut, mereka meyakini annahum syufa'a'u lahum 'indallah. Mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mereka bela, inilah yang mereka yakini, dan inilah yang mereka percayai. Berhala-berhala tersebut adalah orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka orang-orang yang mengenal Allah, beribadah kepada Allah, berhaji, memuliakan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin hadhi syafa'ah syafa'atun batilah. Akan tetapi syafa'at ini, kata beliau rahimahullah, adalah syafa'at yang batil. Syafa'at yang batil. La tanfa'u ashabaha. Tidak memberikan manfaat sama sekali kepada pemilik-pemiliknya. Karena syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah. Sehingga wajib bagi seseorang tatkala ia menginginkan syafaat, baik syafaat yang diinginkan adalah syafaat yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, ataukah orang-orang soleh, ataukah keturunannya mungkin nantinya ada yang soleh, maka wajib baginya tatkala meminta syafaat makhluk, untuk ia minta syafaat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk. Bukan kepada makhluk. Karena syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah Azza wa Jal. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah sesungguhnya syafaat itu seluruhnya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tatkala mereka menyembah berhala-berhala mereka, yang mereka maksudkan agar supaya berhala-berhala tersebut akan bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, mereka minta syafaatnya, adalah syafaat yang batil. Bahkan dengan inilah mereka para ulama berdalil bahwasanya seseorang yang menyembah orang-orang soleh, ketika ditanya alasannya dia tidak menyembah orang soleh, dia tidak berdoa untuk orang soleh, dia tidak beristianah dengan nama orang soleh, tapi dia menginginkan dengan mendatangi kuburan orang soleh, beriktikaf di dekatnya, berlama-lama di sisinya adalah agar supaya semakin lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau menginginkan bahwasanya orang-orang saleh tersebut akan diharapkan nantinya memberikan syafaat kepada mereka pada yaumul qiyamah. Para ulama menghukumi dengan satu dari dua niatan tersebut, maka seseorang akan teranggap dari perbuatannya mendatangi orang-orang saleh sebagai kesyirikan dengan tingkatan syirik akbar yang akan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ternyata jenis kesyirikan yang seperti inilah yang ditentang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenis kesyirikan yang seperti inilah yang dengannya akhirnya terjadi perselisihan antara Rasul dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Ketika Rasul memerintahkan mereka untuk meminta syafaat kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, tidak mendatangi berhala-berhala tersebut, mulailah mereka membenci Rasul, memerangi Rasul, bahkan mengintimidasi dan bahkan menyiksa sebagian di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga faham dengan baik, dengan benar, bahwasanya itulah asal muasal terjadinya perselisihan antara Islam dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Dan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah adalah pada jenis kesyirikan yang tadi kita sebutkan. Mereka mendatangi orang-orang soleh bukan tujuannya agar supaya orang soleh tersebut memberikan rezeki kepada mereka. Mereka mendatangi orang soleh bukan tujuannya agar supaya menyembuhkan sakit-sakit mereka, tidak, tapi mengharapkan kedekatan mereka dengan Allah dan mengharapkan syafaat mereka pada yaumul qiyamah. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid tatkala membahas bab ini, beliau menyebutkan kemudian berubahlah zaman setelahnya, kemudian terus menerus bergulir hingga zaman kita saat ini. Akhirnya berubahlah yang dahulu kesyirikan orang-orang musyrikin, mereka memposisikan orang-orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah, mengharapkan syafaat mereka pada yaumul qiyamah di sisi Allah, berubah drastis pada zaman-zaman sekarang. Orang-orang mendatangi orang-orang soleh tujuannya adalah untuk beribadah kepada orang soleh tersebut. Tujuannya adalah agar supaya orang soleh menyembuhkan anaknya yang dalam keadaan sakit keras di rumah sakit. Menginginkan agar supaya orang soleh tersebut melariskan dagangan mereka. Menginginkan agar supaya orang soleh tersebut bisa melindungi keluarganya, anaknya. Dan yang semisalnya. Di awal Islam, mereka tidak memposisikan orang soleh demikian. Namun pada akhir zaman berubah. Hingga zaman kita saat ini, mereka memposisikan orang-orang saleh benar-benar sebagai tandingan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka meyakini orang-orang saleh tersebut punya andil di dalam memberikan manfaat untuk mereka, punya andil untuk menolak bala dari mereka. Sehingga mulailah didatangi kuburan orang-orang saleh. Mulailah dari tempat-tempat yang jauh melakukan ziarah kubur, mendatangi kuburan orang-orang soleh, kuburan para wali-wali. Kalau semisal antum melihat yang dilakukan oleh mereka di dekat kuburan para wali-wali mereka, kamu akan melihat mereka menangis, terisak-isak. Sebagian mengeluhkan keluarganya, sebagian mengeluhkan maishahnya, pekerjaannya. Sebagian lagi mengeluhkan nasibnya, sebagian lagi mengeluhkan anaknya dan yang semisalnya. Mereka minta dengan menyebut nama orang-orang soleh tersebut agar supaya orang soleh itu bisa mewujudkan keinginan-keinginan mereka. Wal'iyadzubillah. Sangat jauh berbeda dengan keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan kelanjutannya sedikit dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka syafaat yang mereka pinta kepada orang-orang saleh tersebut adalah syafaat yang batil. tidak memberikan manfaat kepada para pemintanya. Lian Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah azza wa jalla berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidaklah bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafa'ah, penyebab syafaatnya orang-orang soleh tidaklah bermanfaat untuk orang-orang tersebut adalah disebabkan karena adanya faktor kesyirikan dalam amalan-amalan mereka. Wa dzalika li anna Allah ta'ala la yardha li haula'il musyrikin syirkahum, yang demikian disebabkan karena Allah tidak ridha pada orang-orang musyrikin tersebut kesyirikan mereka. Wa la yumkin ayya'dzana bi syafa'ati lahum, maka tidak mungkin Allah mengizinkan untuk seseorang memberikan syafaat kepada mereka. Sementara orang yang hendak diberikan syafaat dan perbuatannya adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la syafa'ata illa liman irtadahu Allah azza wa jalla, karena tidaklah ada syafaat kecuali bagi seseorang yang Allah azza wa jalla ridhoi. Baik keridhaan tersebut Allah berikan kepada syafi', sang pemberi syafaat, ataukah keriduan tersebut Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang yang hendak diberikan as-syafa'ah. Kedua-duanya adalah orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dan setelah diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu la yardha li'ibadihi al-kufr wa la yuhibbul fasad, Allah tidak ridha untuk hambanya kekafiran dan Allah juga tidak mencintai yang namanya kerusakan. Fata'alluqul musyrikina bi alihatin ya'budunaha, maka bergantungnya orang-orang musyrikin kepada tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, sesungguhnya yang kami sembah ini diharapkan nantinya akan bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kita tidak menyembah mereka melainkan tujuannya adalah agar supaya mereka bisa mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bergantungnya orang-orang musyrikin kepada tuhan-tuhan mereka dengan menggantungkan keinginan mereka adanya syafaat dari orang yang mereka sembah tersebut adalah gantungan yang batil, ketergantungan yang batil, ghairu nafi, tidak memberikan manfaat. Bal hadza la yaziduhum min Allah taala illa bu'da, bahkan perbuatan mereka tersebut tidaklah memberikan tambahan dari Allah melainkan akan semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ala annal musyrikin yarjuna syafa'ata asnamihim biwasilatin batilah wa hiya ibadatu hadhil asnam, dan orang-orang musyrikin tersebut mengharapkan syafaat dari berhala-berhala tersebut dengan melalui perantara amalan yang batil, yaitu menyembah berhala-berhala tersebut. Wa hadza min jahlihim wa safhihim ay yuhawilu taqarruba ila Allah taala bima la yaziduhum minhu illa buda, ini termasuk dari tanda kejahilan mereka dan kedunguan mereka, di mana mereka berpindah dari melakukan amalan yang benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara yang tidaklah memberikan tambahan untuk mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat semakin bertambah jauh dari Allah tabarak wa taala. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita akan jawab sebagiannya. Ketika anda memberikan nasihat kepada seorang, kalau semisal perkara yang antum ingin memberikan nasihat kepada dirinya adalah perkara yang memang ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka sampaikan dalil tersebut. Dan inilah dakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sebagian dari mereka para ulama membuat berdalil dengan ayat tersebut. Mereka bagi keadaan orang-orang yang kita nasihati menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang ketika mendengarkan nasihat sekedar menyampaikan hadis, maka dia langsung sadar kesalahannya sehingga dia bertobat dan rujuk dari kesalahan tersebut. Maka untuk orang yang seperti ini cukup kita mendakwahinya dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan menyampaikan kepada dirinya dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian setelahnya dia ini diharapkan bisa rujuk dari kesalahannya. Namun keadaan yang kedua adalah keadaan seorang yang membantah. Yang membantah tidak cukup untuk disampaikan kepada dirinya dalil. Maka pada bab ini dibutuhkan adanya targhib wa tarhib wal mau'izatil hasanah. Adanya targhib wa tarhib, adanya motivasi untuk ia bisa melakukan nasihat tersebut, dan adanya ancaman peringatan tatkala ia tidak menjalankan konsekuensi dari nasihatnya. Dan yang terakhir adalah jidal, kita berdebat dengan dirinya dengan cara yang ahsan. Afan Ustaz, ana mau nanya, apakah ana boleh menghajar teman ana yang suka menzalimi ana? Ya jangan. Memaafkan lebih baik. Jangan sampai nantinya antum salah persepsi. Antum kira dia menzalimi antum, ternyata tidak. Antum kira dia mengkritik antum, ternyata tidak. Antum kira dia tidak suka sama antum, ternyata tidak. Ini betapa banyak kasus-kasus yang demikian. Terus yang seharusnya antum lakukan, ya antum sampaikan kepada pengurus atau kepada ustadz. Kalau semisal kasusnya antara santri, kalau di antara ikhwan, maka sampaikan kasus ini ke seorang ustadz, kemudian diselesaikan dengan cara yang baik. Nah, afan ustadz, anu mau nanya, apakah menggantungkan harapan dengan makhluk termasuk syirik? Kalau sifatnya menggantungkan harapan adalah menggantungkan secara sempurna, semisal dia meyakini seseorang yang digantungkan harapannya tersebut adalah seorang yang memang punya andil untuk memberikan manfaat dengan, kepada dirinya dengan sendirinya tanpa ada andil dari sisi Allah Azza wa Jal, maka yang demikian termasuk dari kesyirikan. Tapi kalau semisal dia hanya menggantungkan saja dalam artinya menjadikannya sebagai sebab, namun penyebabnya ia yakini adalah Allah Azza wa Jal, maka yang demikian sama sekali tidak menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Contohnya banyak. Seperti seorang yang menggantungkan anaknya ke seorang dokter. Kalau semisal dia menggantungkan dengan sempurna sampai akhirnya meyakini dokter tersebut adalah yang menyembuhkan anaknya, dengan sebab dokter itulah nantinya anaknya tersebut bisa sembuh dan yang semisalnya, ini syirik. Ini syirik. Tapi kalau semisal menjadikan sebab, maka yang demikian tidak termasuk dari kesyirikan. Sejak zaman Nabi apa perintah berhaji sudah ada? Jawabannya sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, karena Ka'bah beliau berdua yang membangunnya. Nah, tadi disebutkan orang soleh Lata telah menyediakan makanan roti kepada musim haji di zaman Nabi Nuh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau anda menyebutkan ini ralat. Lata ini orang yang hidup pada zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari orang-orang yang ada di Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Untuk hukum salat orang yang pingsan dengan waktu yang lama, jawabannya adalah ia wajib untuk membayar salat tersebut kapan dia ingat. Tidak ada kafarah selain dari itu. Rasul menyebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Man nasiya salatan aw nama 'anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Orang yang lupa salat ataukah ia tidur dari melakukan salat, maka hendaklah dia mengerjakan salat tersebut kapan dia mengingatnya. Tidak ada kafarah yang wajib dia lakukan kecuali hal tersebut. Termasuk dalam bab ini adalah seorang yang pingsan. Kalau semisal dia pingsan sehari penuh, maka pada kapan dia sadarnya, maka ia wajib untuk mengerjakan sholat tersebut. dimulai dari waktu dia meninggalkan sampai yang terakhirnya. Tentu dia lakukan setelah dia mengerjakan sholat yang ketika dia sadar dia telah memasuki waktu sholat tersebut. Seperti setelah zuhur dia sadar, maka dia mengerjakan sholat zuhur, baru setelahnya dia mengqadha sholat-sholat yang terlupakan. Nah, apakah orang sholat yang ada pada zaman jahiliyah dianggap sebagai seorang yang kafir? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, bila mereka hidup pada zaman jahiliyah, maka mereka termasuk dari orang yang hidup pada zaman fatrah. Pada zaman fatrah. Nah, yang nasib mereka nantinya Allah Azza wa Jalla akan mengujinya pada yaumul qiyamah. Kalau semisal solehnya dirinya menjalankan syariat yang dilakukan oleh Nabi sebelumnya, maka dia sebagai seorang yang muslim yang diharapkan kebaikan pada dirinya pada yaumul qiyamah. Afan Ustaz, anu mau nanya, apakah boleh memberi nama kunyah seperti Abu Sikil? Nah, Allahu musta'an. Ya, jangan. Kalau itu bukan kunyahnya dan tujuan antum membuat kunyah tersebut adalah untuk menertawakan orang yang antum kunyahi, maka ini termasuk dari bab tanabazu bil alqab. Melakopi seseorang dengan lakop-lakop yang buruk. Antum hafal kan suratnya di dalam surat Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab. Allah sebutkan ayat setelahnya apa? Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu adalah nama kefasikan setelah iman. Faman lam yatub fa ulaika humu dzalimun. Orang yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, sehingga tidak boleh. Namailah saudara antum dengan nama yang baik. Jangan diberi nama dengan nama-nama yang menghinakan dirinya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.